Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dua ayat ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, dan wa amma adapun man orang yang khofa takut maqama rabbihi takut saat berdiri di hadapan Rabb-nya. Untuk diadili dengan adil. Wa nahan nafsa, dan dia menahan jiwanya, mengekang jiwanya, anil hawa dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ganjarannya fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya jannah, surga, adalah tempat kembalinya, tempat tinggalnya selama-lamanya. Jadi penduduk surga kekal di dalamnya. Ya. Kata Sa'di rahimahullah di sini pada tafsirnya tentang khofa maqama rabbihi ay khofa al-qiyama alaih, yaitu takut ya berdiri di hadapan Rabb-nya kelak di akhirat. Berarti dia beriman dengan hari pembalasan. Ya. Beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan hisab, perhitungan amal, ya, penimbangan amal, pembalasan amal. Dia mengimani bahwa dia akan berdiri nanti di hari kiamat, di akhirat, di hadapan Rabb-nya untuk diadili. Wa mujazatahu bil adl, dan takut pembalasan Rabb-nya kepadanya ya dengan adil. Fa athara hadha al-khawf fi qalbi, kata Sa'di rahimahullah. Fa athara hadha al-khawf, maka khauf ini memberi ta'thir, efek, pengaruh positif ya, fi qalbihi, dalam kalbunya, dalam hatinya. Karena dia takut ya menghadapi saat itu ya, saat dia berdiri di hadapan Allah, diadili oleh Allah Ta'ala, maka itu berefek pada hatinya. Fanaha nafsahu an hawaha, maka dia pun melarang dirinya, mengekang dirinya, menahan dirinya ya, menghalangi dirinya, an hawaha, dari hawa nafsunya. Alladhi yuqayyiduha an ta'atillah, hawa nafsu yang mengikatnya, membatasinya, menghalanginya dari ketaatan kepada Allah. Jika dia menuruti hawa nafsunya, dia akan terhalangi dari ketaatan kepada Allah. Diikat dengan hawa nafsunya dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka dia pun tidak menuruti hawa nafsu itu. Dia berjuang, mujahadatun nafs, berjuang mengekang ya jiwanya agar tidak menuruti hawa nafsunya. Wasara hawahu taba'an lima ja'a bihir rasul, dan menjadilah hawa nafsunya itu mengikut, tunduk, mengikut kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Wajahadal hawa, dia berjuang mujahadah melawan hawa nafsunya. Wasyahwata, melawan syahwatnya. As-saddi, as-saddaini, as-saddaini anil khair, dua perkara itu, hawa nafsu dan syahwat, yang menghalanginya dari kebaikan. Dia berjuang menghadapinya. Memang butuh perjuangan. Mau dapat kemuliaan, ya, harus berjuang. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang pejuang sejati dan sesungguhnya adalah yang berjuang melawan hawa nafsunya. Berjuang. Ya. Melawan hawa nafsunya, membimbing, membina jiwanya, dirinya untuk melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Baik. Jika ingin menang dalam jihad melawan musuh yang ada di luar, di medan jihad fisabilillah, saat waktunya tiba, saat jihad itu disyariatkan melawan orang-orang kafir di medan perang, jika ingin menang maka harus menang dulu melawan hawa nafsu dan syahwat. Ya. Juga menang melawan godaan syaitan. Sehingga ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jihad melawan musuh dari kalangan orang kafir. Ya, jika jihad yang sifatnya internal ini tadi, internal diri, ya, hawa nafsu yang ada pada dirinya, syahwat yang ada pada dirinya, kemudian qarin setan, ya, qarin setan pendampingnya yang selalu menggodanya, dia tidak mampu lawan, dia tidak bisa berjihad melawan itu, bagaimana bisa berjihad melawan musuh eksternal di luar, yakni di medan jihad fisabilillah. Ya. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada para mujahid yang berperang di medan jihad yang kuat imannya, kuat amal solehnya, yang sudah memenangkan jihadun nafs, yang sudah memenangkan jihadun nafs. Nah, oleh karena itu yang sudah menang dengan jihadun nafs masuk dalam hadis yang disebutkan tadi, al-mujahid man jahada nafsah, dikarenakan dia takut kelak di akhirat jika diadili oleh Allah ternyata banyak maksiatnya, ya, dia takut murka Allah Subhanahu wa taala jika ternyata di hadapan Allah ketika diadili, ya, pada kitab catatan amalannya tercatat selama hidupnya dia menuruti hawa nafsunya, syahwatnya, godaan syaitan, tidak taat kepada Allah, banyak maksiat, dia takut. Khafa maqama rabbi. Nah, maka dia berjuang semaksimal mungkin jihadun nafs, itu tadi, melawan hawa nafsunya, syahwatnya, melawan godaan syaitan, qorin, pendamping, ya, syaitan yang selalu menyuruhnya kepada kejelekan. Nah, sehingga, ya, dia menjadi orang yang soleh, catatan amalnya penuh dengan amal soleh. Tayyib. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah. Di sini Ibn Utsaimin rahimahullah pada tafsirnya berbicara tentang an-nafs, tentang jiwa yang memiliki beberapa keadaan sifat, ya. Ya, ini faedah yang luar biasa dari beliau. Beliau menjelaskan terkait wanahan nafs 'anil hawa, ya, dia melarang jiwanya, mengekang jiwanya dari hawa nafsunya. Hawa nafsu yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya tentunya. Naam. Beliau menjelaskan bahwa an-nafs ammaratun bis-su la ta'muru illa bis-syarr. Jiwa yang sifatnya, keadaannya ammaratun bis-su, selalu menyuruh kepada kejelekan, tidaklah dia memerintah, ya, orang itu pemiliknya kecuali kepada kejelekan. Selalu menyuruh kepada kejelekan. Nah, di sana ada nafsun ukhra tuqabiluha, yang berhadapan dengan ini. Kebalikannya, ya, yaitu an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, tenang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang, tidak diombang-ambingkan, tidak digoncangkan oleh hawa nafsu dan syahwatnya. Tenang pada ketaatan. Ya. kebalikan dari yang pertama, jiwa yang selalu menyuruh pada kejelekan. Selalu menyuruh pada kejelekan. Terus dalam kejelekan, kemaksiatan. Naam. Nah. Seseorang itu kata beliau, walil insani thalathu nufus. Setiap insan itu padanya ada tiga macam jiwa. Mutmainnatun wa ammaratun wa lawwamatun. Yang pertama jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Yang kedua ammaratun, yang selalu menyuruh pada kejelekan. Dan lawwamah, yang mencela. Ya, mencela pemiliknya ketika terjerumus dalam kesalahan, kemaksiatan. Dia cela, dia kecam. Bahkan terkadang ya juga mencela pemiliknya ketika dalam kebaikan. Semua ini dalam Al-Qur'an. An-nafsul mutmainnah, pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, ya, di akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Ridha kepada Rabbmu dan kamu diridhoi oleh Rabbmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kumpulan hamba-hambaku, hamba-hamba Allah Ta'ala. Ya, wadkhuli jannati, dan masuklah dalam jannahku. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam jannahnya. Naam. Adapun jiwa yang ammaratun bisu, pada firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 53. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Saya tidak membela diri. Ya. Membela diri bahwa bersih dari kesalahan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku, Tuhan penciptaku. Naam. Baik. Ya, ini ucapan ayat ini, ya, tentang ucapan Imratul Aziz, istri Al-Aziz yang telah menggoda Nabi Yusuf, kemudian dia sudah sadar, ya, setelah diadili dan dalam keadaan dia sudah sadar. Naam. Di sini ada penetapan innan nafsal ammaratun bisu. Naam. Adapun jiwa al-lawwamah, maka pada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. La uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang lawwamah. Jiwa, ya, pencela, yang suka mencela. Naam. Ini tiga jenis jiwa. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, seseorang merasakan pada dirinya tiga jiwa ini. Ya. merasakan pada dirinya, pada jiwanya, tiga jenis jiwa. Kadang-kadang seseorang merasakan, mendapati dirinya tertarik pada kebaikan, suka pada kebaikan, tekun dengan ketaatan kebaikan, tenang dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Ya, ini ketika itu dia jiwanya sedang mutmainnah, sedang tenang, gitu, tidak terganggu dengan hawa nafsunya, syahwatnya, semangat pada kebaikan, ketaatan, ya, istiqomah dia dari satu ketaatan, ketaatan yang lain. Terkadang seseorang merasakan pada dirinya ketertarikan pada kejelekan. Ya. Dan dia melakukan, kemudian dia melakukan kejelekan itu. Dia tidak mampu menahan hawa nafsunya, dorongan syahwatnya. Dia tidak mampu berjuang untuk menghalangi dirinya, melarang dirinya dari itu. Dia turuti. Maka dia pun melakukannya. Terjerumus dia dalam kemaksiatan. Ini berarti sedang dalam kondisi ammaratun bisu. Gitu. Ya. Dan datang setelah itu, ya, kadang ada saatnya seseorang merasa menyesal. Tadi ketika dia asyik gitu, asyik dengan kemaksiatan itu, enggak sadar-sadar. Ya, tertarik terus mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya. Ya, itu sedang ammaratun bisu. Dan datang saatnya, suatu saat muncul penyesalan. Ya. Jiwanya, ya, mencela keadaannya. Nah, ini sedang dalam keadaan an-nafsul lawwamah, jiwa pencela. Allati talumuhu ala ma fa'ala, yang mencela dirinya atas apa yang telah dikerjakannya dari maksiat. Maka dia mendapati dirinya yandam, menyesal atas maksiat yang telah dilakukannya. Kenapa? Ya, seperti itu. Kenapa dirinya melakukan itu? Terjerumus, menyesal dia. Menyesal sejadi-jadinya. Dia pun mencela dirinya. Ya, betapa bodohnya. Betapa nistanya. Kenapa mengikuti hawa nafsunya? Kenapa mengikuti dorongan syahwatnya? Ayyib. Itu sedang lawwamah. Ya. Ada penyesalan. Dan ada celaan terhadap dirinya ketika melakukan su. Kejelekan. Ya. Atau kadang ada juga lawamah yang lain, ya, yaitu justru mencela dirinya atas kebaikan yang dilakukannya. Karena kata Ibn Utsaimin rahimahullah, di antara manusia ada juga orang yang mungkin justru dia mencela dirinya atas amalan kebajikan, kebaikan yang dilakukannya, dan atas persahabatannya dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang soleh. Kenapa saya ikut sama mereka? Saya ya, bersama mereka hanya di masjid, ya, dibatasi dari bermain, dibatasi dari ini dan itu. Nah, mereka membatasi hidupku, tidak bebas, habis umurku hanya di masjid, di masjid, di masjid. Padahal saya juga ingin ke, ya, ingin ke mana? Ya, ingin senang-senang juga bersama orang-orang di sana, di tempat-tempat ya, bersenang-senang dengar musik, nyanyi-nyanyi, joget-joget dan seterusnya biar senang hati. Nah, ada juga yang seperti itu. Allahul musta'an. Nah. Ya. Nah, atau contoh dekatnya kalau godaannya thalabatul ilmi sekarang ada di ma'had-ma'had ya. Ya. Kenapa saya tidak ada kesempatan ini? Terus saja megang kitab di masjid, belajar, hafal Quran, tidak ada kesempatan megang HP. Itu. Padahal ketika seseorang sadar jiwanya lawamah, dia akan menyesali dan mencela dirinya, kenapa habis waktunya dengan HP yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, bahkan banyak maksiatnya. Nah, ya, ketika tidak bisa memfilter, menyeleksi apa yang bermanfaat atau apa yang sebatas hajat di HP, dan godaannya luar biasa. Saat lawama dia pun mencela dirinya. Nah, ketika mengingat ya dirinya telah terjerumus ya dalam perkara ini dan itu, dan terhabiskan ya waktunya untuk hal-hal seperti itu. Ketika jiwanya mutmainnah, ya, dia semangat, ya, terus tertarik dengan ilmu, dengan amal, hafal Quran, mulajah Quran, baca kitab, majelis. Nah, enggak ingat ya namanya HP dan semacamnya. Nah, itulah, ya. Kadang-kadang demikian, kadang-kadang demikian dan demikian. Tiga jenis itu kata Ibn Al-Fayyim rahimahullah. Ya, terkadang seorang merasakan ini, ya, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Intinya, ya, mujahadatun nafs. Ya, harus berjuang, ya. Harus berjuang jika ingin beruntung, ingin mulia. Wajib jangan terbawa, terseret oleh hawa nafsu, syahwat, godaan syaitan pada kehinaan, kenistaan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, betapapun beratnya jihad an-nafs tersebut, ya, tayyib, akan tetapi balasannya adalah jannah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Al-jannah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Satu jiwa tidak mengetahui hakikat apa yang disiapkan dan disembunyikan hakikatnya untuk mereka dari kenikmatan yang menyejukkan mata, menyenangkan hati, membahagiakan hati dalam jannah. Pada hadis kursi muttafaq alaih, Nabi alaihi salatu wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan a'dadtu li'ibadi as-solihin, aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, kenikmatan yang hakikatnya tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik, terbersit dalam hati manusia. Yakni hakikatnya. Ya. Hakikat nikmat yang ada dalam jannah. Hakikat bidadari kita tidak tahu bagaimana. Meskipun digambarkan kepada kita wanita yang cantik, yang bermata indah dan seterusnya, kita tidak tahu bagaimana hakikat ya buah-buahan yang ada dalam jannah. Meskipun diberitakan kepada kita ada buah ya anggur delima ya dan yang lainnya, thayyib, lahmu thayyir, daging burung, nah thayyib dan seterusnya, minuman susu, khamr ya dan yang lainnya, namanya sama, maknanya sama, hakikatnya beda. Dan subhanallah, surga ini kata Ibn Uthaymin rahimahullah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, seseorang mendapatinya sebelum dia mati, saat ihtidar, saat ya sakratul maut, ketika datang malakul maut mencabut nyawanya. Nah itu kan malaikat turun memberi busyro kepadanya. Ya. Ketika hendak dicabut nyawanya, diberi busyro ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ila ridwanillah. Ini yang mutmainnah ya. Makanya target mujahadatun nafs kita, jihadun nafs, bagaimana supaya jiwa kita itu istiqomah di atas an-nafsul mutmainnah. Andaikan ya beralih, turun, melemah, maka jangan sampai larut di amaratun bisu, celaka. Ya. Paling tidak di lawama itu. Nah, maksiat taubat, menyesal, maksiat taubat, menyesal, mencela dirinya, mengecam dirinya. Terus berjuang sampai istiqomah di mutmainnah. Karena ini yang dipanggil, wahai jiwa yang mutmainnah. Ya, kembalilah kamu menuju ridha Allah. Naam. Dalam Al-Quran, itu tadi dalam hadis ya. Dalam hadis diberitakan demikian. Oleh karena itu ahabba liqa Allah, dia pun sebagaimana pada hadis Aisyah sebagaimana telah lewat hadis itu, maka dia pun menyukai perjumpaan dengan Allah. Bagaimana tidak? Dijanji, diberi busra, berita gembira akan mendapat ridha Allah, akan masuk dalam jannah, maka dia pun suka berjumpa dengan Allah. Ya. Tayyib. Dan dalam Al-Quran juga diberitakan tentang ini. Nah, silakan baca surat An-Nahl ayat 32. Silakan baca ayat 32 dari surat An-Nahl. Begitu pula surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Fussilat ayat 30 sampai 32. Nah, ayat-ayat itu menceritakan tentang ya keadaan orang-orang beriman, orang-orang soleh yang jiwanya mutmainnah ya, yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan jiwanya mutmainnah. Thayyibah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul thayyibah. Ukhruji ila maghfiratin min rabbik wa ridwani. Hai jiwa yang baik, yang tenang, keluarlah kamu menuju ampunan dan ridha Rabbmu. Pada ayat 32 dari surat An-Nahl, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan ketika diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik jiwa mereka. Yaqulun, malaikat mengatakan kepadanya, salamun alaikum, salamun alaikum, ya, selamatan, kesejahteraan buat kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah dalam jannah dengan sebab amalan yang kalian telah kerjakan. Ini ketika akan dicabut nyawanya, saat ihtidar, ya. Begitu pula dalam surat Fussilat ayat 30 ini lebih panjang lagi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sunnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, berturut-turut turun malaikat kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Ini saat kematian ini. Ya, malaikat itu berturut-turut turun dan mengatakan kalian jangan takut, jangan bersedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan, dan seterusnya sampai akhir ayat 32. Baca ayat-ayat itu. Nah, mengingat, ya, itu semoga memotivasi kita untuk masuk dalam ayat ini agar, ya, berjuang semaksimal mungkin, mujahadatun nafs, jihad an-nafs. Naam, jadi ini barakallahu fikum sudah sedemikian rupa saat kematian. Nah, kemudian, ya, setelah mati di alam barzakh, ya, raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, yakni nikmat kubur. Nikmat kubur selama penantian hingga tiba hari kebangkitan. Bahkan di sini ada faedah juga yang ana tidak ingin lewatkan, ingin ana sampaikan dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa seseorang terkadang mendapati surga itu, ya, bahkan sebelum dia mati, sebagai busra baginya. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah mengangkat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu Anas bin Nadhr radhiyallahu an, ketika perang Uhud, dia mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, Sayyidul Ansar, pimpinan kaum Ansar, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhuma, Anas bin Nadhr ya radhiyallahu anhu mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, kata Anas, ya Sa'du, wahai Sa'ad, wallahi, demi Allah, ini sebelum perang ini, inni la ajidu rihal jannah duna Uhud, demi Allah, sesungguhnya aku mendapati bau surga di bawah gunung Uhud. Oh, ini enggak main-main, ini sahabat ini yang bicara. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu mengatakan kepada Sayyid Al-Ansar, pimpinan Al-Ansar, kaum Ansar, yaitu Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengabarkan, ya Sa'ad, wallah inni la ajidu rihal jannah duna Uhud. Wahai Sa'ad, demi Allah, sungguh aku mendapati bau surga di bawah gunung Uhud. Itu busra bagi dia. Ya, maka ketika terjadi perang, dia pun berperang dengan gigih, ya, sampai dia gugur. Nah, sebagai salah satu syahid dari 70 syuhada Uhud. Oleh karena itu, kata Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin menukil dari Ibnu Qayyim, sebagian orang, ya, mendapati akhirat, merasakan akhirat, gitu maksudnya, mendapati merasakan dalam keadaan dia masih di dunia. Dalam keadaan dia masih di dunia, busra. berita gembira bagi dia. Nah, seperti kisahnya Anas bin Nadir tadi. Hakiki itu, benar-benar dia mencium bau surga dari bau gunung Uhud. Makanya semangat sekali dia berperang, ingin mati syahid. Ya, dan dia pun mati syahid. Radhiyallahu anhu. Baik. Ya, kita cukupkan tafsir kita malam ini. Barakallahu fiikum. Nah, tafadhal jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.